Dari sisi mana kecocokannya bab yang sedang kita bahas dengan judul kitab, yaitu kitab At-Tauhid? Kata beliau rahimahullah, annahu dzakara fihi naw'an min anwa'is syirki al-munafi lit-tauhid, wa huwa ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Kata Syekh rahimahullah bahwasannya, yaitu Syekh rahimahullah menyebutkan di dalam bab tersebut naw'an, salah satu bentuk min anwa'i syirki, dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid bentuknya kathirah, bentuknya sangat banyak. Al-munafi litauhid, yang mana kesyirikan ini akan menghilangkan tauhid, di antaranya yaitu an yastaghitsa bi ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah beristighasah kepada selain Allah, au yad'a ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-istighatsah? Kata beliau, al-istighatsatu talabul ghauts wa huwa izalatu syiddah. Al-istighatsah artinya adalah talabul ghauts. Talabul ghauts artinya adalah izalatu syiddah, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Ini arti al-istighatsah. Sehingga para ulama membedakan antara ad-du'a wal istighatsah. Di sana para ulama membedakan al-ad-du'a wal istighatsah. Di antaranya adalah penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tulisan beliau dalam kitab Al-Qaulus Sadid. Beliau menjelaskan perbedaan antara doa dan istighasah. Al-farku baina du'ai wal istighasah, perbedaan antara doa dan istighasah. Apa itu perbedaannya? Anna du'a'a 'amun fi kulli ahwalin. Bahwasannya yang namanya doa ini sifatnya umum pada setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, itu berdoa. 'Am fi kulli ahwal, umum pada setiap keadaan. Tatkala seorang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, itu namanya doa, apapun keadaannya. Amal istighatsah, adapun yang dimaksud dengan al-istighatsah, ad-du'a'u fi halatis syada'id. Adapun yang dimaksud al-istighatsah adalah berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi yang sangat-sangat genting. Itu disebut al-istighatsah. Sama-sama berdoa, tapi kalau keadaannya itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sangat-sangat genting, itu dalam bahasa Arab disebutkan al-istighatsah. Sebagai contoh, ma yaf'aluhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil badr, dalam perang Badar. Tatkala melihat jumlah kaum musyrikin yang jumlah mereka lebih dari 1000 pasukan, dan kaum muslimin kurang lebih 300 sekian pasukan. Jumlah yang jaraknya atau selisihnya sangat jauh. Maka disitulah Nabi SAW terus beristighatsah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisinya dalam keadaan genting. Itulah disebut dengan al-istighatsah. Hadza al-farqu baina du'a wal istighatsah. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, aw yad'a ghairahu, termasuk bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid adalah berdoa kepada selain Allah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, al-farqu baina al-istighatsati wa du'a. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini juga beliau menjelaskan perbedaan antara istighatsah dan addu'a. Annal istighatsata la takunu illa minal makrub. Bahwasanya yang namanya istighatsah tidaklah terjadi kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Ya. Amma du'a fa yakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa itu terjadi bisa dilakukan tatkala dalam keadaan sulit, terjepit atau yang lainnya. Mirip sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita melihat al-adillah, dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Dikarenakan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menulis mengambil al-adillah, dalil-dalil, yang pertama minal Quran, kemudian minal hadith, kemudian minal atharis sahabah, dari athar-athar para sahabat. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga bab tulisan yang beliau tulis berdasarkan al-adillah, berdasarkan dalil. Laisa min ra'yihi, bukan dari hasil ya, kesimpulan pemikiran beliau, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh ahlul batil li Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka ahlul batil kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwasanya tulisan-tulisan beliau itu adalah hasil ra'yu, kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka ini qaulun batil yukhaliful waqi'. Ini ucapan yang jelas-jelas batil, salah ya, dan jelas menyelisih kenyataan. Kenyataannya Syekh setelah menyebutkan satu bab membawakan di bawahnya sekian al-adillah, sekian dalil-dalil minal kitabi was sunnah wa minal atharis sahabah, dan juga dari atharnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa 'ala tullabil ilm, maka bagi para penuntut ilmu sangat-sangat penting untuk menghafal al-adillah, dalil-dalil yang disebutkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Orang yang hafid al-hadis, hafal dalil, qawiyah hujjatuhu, akan kuat hujjahnya di hadapan ahlul batil. Sehingga saya mengharapkan kepada para tulabul ilm, kepada para ikhwanuna, untuk berusaha menghafal mutun, terkhusus adalah matan kitab tauhid yang sedang kita baca. Alhamdulillah satu bab terkadang kita bahas sampai 4 kali pertemuan, berarti 1 bulan. 1 ayat terkadang kita bahas satu pertemuan berarti satu pekan. Kalau kita menghafal, insya Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah ringan. Sehingga sekali lagi saya harapkan kepada para santri dan juga kepada para ikhwanuna yang ikut hadir di majelis ini untuk menghafal. Barakallahu fikum. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya mulai setoran hafalan. Kami pilih acak ya, dari yang sebelah kanan, paling belakang, tengah, sebelah kiri dan seterusnya. Insya Allah musta'inan billah dan terus minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-106, wala tad'u min dunillah, janganlah engkau menyeru berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uk, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kebaikan untukmu. Artinya al-ma'budat, peribadatan selain Allah tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya'ni in abadtah, kalau kamu beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wala yadhurruk, dan tidak pula mendatangkan kejelekan kepadamu. Artinya adalah apabila engkau tidak mau menyembah sesembahan tersebut min dunillah, dari selain Allah, sesembahan tersebut tidak bisa mendatangkan musibah kejelekan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat manusia untuk beribadah kepada selain Allah, dan juga sekaligus menyebutkan illahnya, alasannya. Kenapa tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Baik itu bentuknya pepohonan, bebatuan, kuburan orang-orang salih, dan yang semisalnya. Alasannya karena tidak bisa memberikan kebaikan manfaat kepadamu. Seandainya sampai berdoa kepada selain Allah, ketahuilah, kuburan orang-orang saleh itu tidak bisa memberikan kebaikan kepadamu. Dan seandainya ditinggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah, tidak diibadai, la yadhurruk, tidak bisa mendatangkan mawarat musibah kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, fa in fa'alta, maka apabila kamu tetap melakukan beribadah kepada selain Allah, fa innaka idzam minal zalimin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Minal zalimin, kata Syekh Saleh Fauzan, minal musyrikin, kamu menjadi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan dengan kezaliman? Fa inna syirka a'zamu dzulm, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Dari sekian macam-macam kezaliman, kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang sedang kita baca. Yanhallahu nabiyyahu an yad'uwa ahada min sa'iril makhlukin al-ajizin an isalin naf'i wad-daf'i dharr. Kata Syekh, yanhallahu nabiyyahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada selain Allah, min sa'iril makhlukin, dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Karena peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya sangat banyak. Di sana ada yang beribadah kepada matahari, wa minhum ya'buduna syamsa wal qamar, ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, ada yang beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada kuburan orang-orang saleh, kepada para malaikat, dan seterusnya. Sehingga disebutkan min sa'iril makhlukin, seluruh makhluk-makhluk, yang mana keadaannya mereka adalah al-ajizin, makhluk-makhluk itu adalah lemah. An isalin naf'i, untuk memberikan suatu kebaikan. Kalau seandainya orang yang meminta berdoa kepada selain Allah, meminta rizki atau meminta diselamatkan dari mara bahaya, maka makhluk-makhluk ini tidak mampu sama sekali untuk mengabulkan permohonannya tadi, untuk menyelamatkan orang tersebut dari kejelekan, tidak mampu. Sehingga mereka adalah al-ajizin, mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Mereka juga muftaqiruna ilallah, mereka itu sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wadaf'idhar, ya. Wadaf'idhar, ya, artinya tidak mampu untuk menolak suatu mara bahaya, kejelekan, gak bisa. Barakallahu fikum. Sehingga sungguh sia-sia apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka sudah berdoa kepada jin, meminta keselamatan kepada jin supaya dijauhkan dari mara bahaya, ternyata mereka sendiri adalah al-ajizin, tidak mampu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ثم يبين له حكمه لو فرض أن الدعاء غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmahnya atau alasannya kenapa tidak boleh beribadah kepada selain Allah. La yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa memberikan kepada kamu manfaat kebaikan wahai Muhammad, dan juga tidak bisa mendatangkan kejelekan kepadamu. Bahkan sebaliknya, kalau terus melakukan akan menjadi orang yang berbuat zalim, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, anna du'a'a ghairu Allah, sesungguhnya berdoa kepada selain Allah, bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin, sesungguhnya tatkala berdoa, meminta, menyeru kepada selain Allah, maka dia akan menjadi orang musyrikin. Tentunya kalau sudah menjadi orang musyrikin akan menjadi orang yang merugi, orang yang mata ala syirkih, mati di atas kesyirikan, dia kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Kemudian kata syewaha dan nahyu am, larangan ini bentuknya umum. Li jami'il ummah, untuk seluruh umat manusia. Siapapun mereka dilarang untuk menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah. Sehingga dakwahnya para nabi dan para rasul, mereka dakwahnya adalah satu, yad'un nasa ila tauhid wa yunziru anisyirki, mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayat silil bab, kecocokan ayat dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fiha annahya an du'ai ghairillahi wa annahu syirkun yunafi tauhid. Sesungguhnya fiha, di dalam ayat tersebut, dalam surat Yunus ayat 106, terdapat annahya, larangan. Terdapat larangan untuk berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, karena yang demikian adalah merupakan syirkun, perbuatan menyekutukan Allah yang menghilangkan tauhid, yang akan menghilangkan tauhid. Ayatnya sangat jelas. Allah mengingatkan, fa in fa'alta, kalau engkau terus melakukan, kalau engkau tetap melakukan, yaitu berdoa kepada selain Allah, fa innaka idza minal zalimin, sesungguhnya engkau menjadi orang-orang yang musyrik, berbuat zalim, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang sedang kita bahas. Faedah yang pertama, faedah yang pertama, barakallahu fikum, anna du'a'a ghairillahi syirkun akbar. Faedah yang pertama, anna du'a, sesungguhnya berdoa ghairillah, kepada selain Allah, ini umum. Baik berdoa kepada berhala, patung, berdoa kepada kuburan orang-orang saleh, syirkun, ini merupakan kesyirikan, bahkan syirkun akbar, merupakan perbuatan syirik besar. Dan seorang mukmin, seorang muslim, jangan merasa aman dari kesyirikan, ya. Karena kita semua tidak ada jaminan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang merupakan imam kita, qudwah kita, yang Allah sebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, al-ayah. Kata para ulama, arti ummah adalah qudwatan, sebagai contoh untuk orang-orang yang datang setelahnya. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga dalam doanya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, peribadatan-peribadatan selain Allah, baik itu bentuknya berhala, kuburan orang-orang saleh, dan yang lainnya. Faedah yang kedua, anna aslahan nas law da'a ghairallahi sara minal zalimin ay al musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Kata Syekh, anna aslahanna, sesungguhnya manusia yang paling baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling baik, karena khitab di dalam ayat di atas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau da'a ghairallah, kalau seandainya sampai berdoa kepada selain Allah, sara minal zalimin, akan menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, am musyrikin. Fa kaifa bi ghairi, bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini artinya peringatan tanbih untuk kita yang jauh dari masa kenabian, yang hidup di masa-masa penuh dengan al-fitan. Dan juga kita telah, kalau kita membaca sejarah perjalanan Nabi, bagaimana semangatnya Nabi mengajak umat manusia kepada tauhid, bahkan qabla mautihi bi khamsin, 5 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih mengingatkan bahaya kesyirikan. Nabi mengingatkan la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang al-yahud wan nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masajid. Diingatkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ini merupakan wasilatun ila syirki. Merupakan wasilah kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, kata Syekh, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Bayan, penjelasan tentang lemahnya sesembahan orang-orang musyrikin apapun bentuknya, dan juga tentang batilnya beribadah kepada selain Allah apapun bentuknya, walaupun itu kuburan orang-orang saleh atau kuburan para wali. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi membedakan, ya. Kalau mereka kan beribadahnya kepada berhala, adapun kami beribadahnya kepada kuburan orang-orang saleh, ya. Berarti beda dong, ya. Ini syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin, ya. Syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Maka untuk menjawab syubhat tersebut, kata para ulama, barakallahu fikum, yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yufarriq bainahum bal qatalahum jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka yang beribadah kepada berhala, yang beribadah kepada kuburan orang-orang saleh, tidak dibeda-bedakan. Bahkan seluruhnya itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin seluruhnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama yaitu ibadah semua lillah, dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Di situ telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan beserta faidah-faidah. Sekarang kita masuk dalil yang kedua di dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Kalau yang pertama tadi di dalam surat apa? Di dalam surat apa? Mas Fahmi. Nah, di dalam surat Yunus ayat 106. Sekarang dalam surat Yunus ayat 107. Barakallahu fikum. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa iyamsaskallahu bidhur falakashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin falarada li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyam sasqallahu bidzur, dan apabila Allah menimpakan kepadamu bidzur dengan suatu kejelekan, ya, apabila Allah menimpakan kepadamu bidzur dengan suatu kejelekan, kejelekan ini bisa bentuknya bifakrin, maradhin, wa ghairi dhalik min anwa'idzur, bisa bentuknya kefakiran, sakit, musibah yang lainnya. Falakashifalahu ilahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat kejelekan-kejelekan tersebut kecuali Dia Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan apabila Allah menginginkan kepadamu bi khairin dengan suatu kebaikan, falaradda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut, keutamaan tersebut. Yusibu bihi mayasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim, dan di Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada hambanya siapa saja yang Allah kehendaki, dan di Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Di dalam ayat ini juga barakallahu fikum, kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Mutafarridu bil mulki wal qahri. Allah lah satu-satunya, ya, yang menguasai kerajaan jagat raya ini. Di tangannya lah segala sesuatu, kebaikan, kejelekan, memberi dan menahan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kebaikan kepada hambanya, yang menahan kejelekan. Dan kalau Allah sudah menginginkan suatu kejelekan kepada hambanya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi, sehebat apapun makhluk tersebut. Kalau Allah sudah menginginkan suatu dzur kejelekan, falakashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki musibah di suatu tempat, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Sehingga seorang mukmin hendaklah banyak bertobat, beristighfar, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terus menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jangan justru melakukan amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada penghuni gunung, penghuni laut, untuk menolak, menghindarkan dari suatu musibah. Tidak bisa mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa iyam saskallahu bidzur falakashifalahu illahu. Kalau Allah sudah menghendaki menimpakan suatu kejelekan, maka tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan kejelekan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ingin musibah tersebut diangkat dari suatu tempat, dari suatu negeri, bertaubat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus meninggalkan Allah, bersandar kepada makhluk-makhluknya Allah yang lemah, bersandar kepada jin, meminta bantuan kepada syayatin. Ini adalah suatu musibah yang berikutnya. Bukan terus bertobat, tapi justru melakukan amalan-amalan kejelekan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. sebagai amalan hasanat, dan saya memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.